Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan atau membahas tentang makna-makna yang masyhur dari huruf-huruf jar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang makna dari huruf fi, yang mana sering sekali kita jumpai huruf fi di dalam kalimat. Mari kita sama-sama perhatikan apa makna dari huruf fi. Yang pertama, adzarfiyah. Dan ini makna yang paling banyak. Fi digunakan untuk makna dzaraf, yang sering diterjemahkan dengan di atau di dalam atau pada. Contohnya yaitu dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi. Nah, di sini fi-nya adalah dzarfiyah. Di negeri yang dekat, di negeri yang terdekat. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Di sini fi-nya adalah dzarfiyah. Baik yang ada di fi adnal ardi maupun yang ada di fi bid'i sinin. Yang fi adnal ardi berkaitan dengan dzaraf makan, ya, untuk menunjukkan keterangan terhadap tempat. Yang fi bid'i sinin berkaitan dengan dzaraf zaman. Kemudian walakum fil qisasi hayah. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun. Dan di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Ya, di dalam hukum qisas itu ada kelangsungan hidup bagi kalian. Ya, di situ ada fil qisas. Ini juga dzarfiyah. Kemudian yang berikutnya, makna dari fi adalah at-ta'lil, menunjukkan sebuah alasan. Ya. Sebuah alasan dari sesuatu. Contohnya lamassakum fi ma afadtum fihi adzabun adzim. Lamassakum fi ma afadtum fihi adzabun adzim. Yang artinya niscaya kalian ditimpa azab yang besar. Ya, niscaya kalian ditimpa azab yang besar. Kemudian ada fihi di situ. Fi-nya adalah ta'lil. Kenapa ditimpa azab yang besar? Karena ya, pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Lamassakum fi ma afadtum fihi adzabun 'adzim. Nah, di situ fihi yaitu karena. Ya, karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Ini adalah bermakna fi-nya adalah bermakna ta'lil. Wa fil hadis, atau dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita dia masuk ke neraka. Ya, dakhalat imra'atun nar. Seorang wanita masuk neraka, kenapa? Fi hirratin. Nah, di sini ta'lil. Ya, karena seekor kucing. Kucing yang bagaimana? Habasatha, yang ditahan olehnya, yang dikekang olehnya, yang dia di apa namanya, semacam diikat atau dimasukkan dalam sebuah tempat tapi tidak dibiarkan mencari makan dan tidak dikasih makan sampai meninggal. Wallahu a'lam. Ya. Di sini ada fi hirratin. Nah, fi-nya adalah makna ta'lil, karena seekor kucing gitu. Bukan dalam kucing bukannya, tapi karena seekor kucing yang dia tahan, yang dia kekang. Kemudian yang berikutnya, fi bermakna ma'ah. Ya, fi tapi makna ma'ah. Ya, contohnya qala dakhulu fi umam. Ya, qala dakhulu fi umam. Masuklah kalian sekalian ke dalam neraka fi umam. Bukan di umat-umat, tapi bersama umat-umat. Ya, baik jin maupun manusia. Ya, di sini fi-nya adalah makna ma'fi umam, maknanya ma'a umam, bersama umat-umat. Umam jamak dari ummatun, umamun. Kemudian yang berikutnya fi tapi bermakna ala. Ya, fi makna ala. Allah Ta'ala menyebutkan wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Ya. Wala usallibannakum. Ini adalah ancamannya ya, Fir'aun kepada siapa? Tukang sihirnya yang mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia mengatakan wala usallibannakum, dan sesungguhnya aku akan menyalib kalian fi judu'in nakhli. Nah, di sini fi-nya makna ala. Ya, fi judu'in nakhli, yaitu ala judu'in nakhli. Benar-benar atau sungguhnya aku akan menyalib kalian sekalian, kalian semua, yaitu fi judu'in nakhli, pada pangkal pohon korma. Maknanya ala judu'in nakhli. Ya, pada pangkal pohon korma. Itu makna ala. Dan yang terakhir, fi bermakna ila. Ya, fi bermakna ila. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi bermakna ila. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Fi-nya di sini makna ila afwahihim. Lalu mereka menutupkan tangannya ke, yaitu fi afwahihim, ila afwahihim, ke mulutnya. Ya, bukan menutupkan tangannya di dalam mulut, tapi fi afwahihim, yaitu ila afwahihim, ke mulutnya. Di sini fi-nya bermakna apa? Makna ila. Kemudian masih tentang fi bermakna ila, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira. Dan andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang pemberi peringatan atau rasul. Ya, di sini la ba'asna fi kulli qaryatin, maknanya la ba'asna ila kulli qaryatin. Ya, kami utus kepada tiap negeri. Ya, kami utus kepada, yaitu ila qaryatin. Ya, ke tiap-tiap negeri atau kepada tiap-tiap negeri, nadhira, seorang pemberi peringatan atau seorang rasul. Itulah makna-makna dari fi. Ya, makna-makna yang masyhur dari fi ada al-urfiyah, ada at-ta'lil, ada makna ma'a, ada makna ala, dan makna ilah. Ya, silakan difahami terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga ini bisa menjadi wawasan kita, ya, ketika kita berinteraksi dengan kalam atau perkataan yang berbahasa Arab, baik yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam As-Sunnah, ataupun ketika kita melihat yang ada di kitab-kitab para ulama kita. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.